الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد pada kajian yang sebelumnya kita sudah membahas mukaddimah mengenai apa itu definisi dari kata as-sunnah dan begitu pula apa arti sunnah, kemudian hadis-hadis yang menganjurkan kita kembali kepada al-jama'ah dan apa pula tafsir al-jama'ah. Begitu pula definisi secara lengkap dari kata ahlus sunnati wal jamaah. Sunnah secara bahasa diartikan apa? Sunnah secara bahasa diartikan apa, Bu Hasan? Secara bahasa at-tariqah, yaitu jalan. Baik jalan tersebut apa? Baik maupun jelek. Secara keumuman bahasa, arti kata sunnah secara bahasa etimologi, bahasa Arab, itu artinya jalan. Baik jalan tersebut tercela maupun jalan tersebut terpuji. Ini secara bahasa. Nah. Dan secara istilah syar'i, sunnah itu ada empat arti. Arti yang pertama, kepada Nabi SAW. Yang dimaksud di sini adalah hadis. Nah, jadi sunnah yang pertama adalah hadis. Apapun yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik itu perkataan, ucapan, perbuatan, sifat beliau, dan keputusan-keputusan Rasul. Jadi hadis-hadis Nabi SAW juga disebut sebagai as-sunnah. Nah, dan ini adalah definisinya ahlul hadis. Kemudian sunnah yang kedua, artinya apa? Yang kedua artinya mustahab. Lawan kata dari? Nawisan. Lawan kata dari? Wajib atau? Haram. Lawan kata dari haram atau lawan kata dari makruh. Itu adalah sunnah. Secara pembahasan apa? Fikih atau fukoha. Ini istilah dari para fukoha. Sunnah yang kedua artinya adalah mustahabah. Perkara yang sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Ini disebut sunnah. Definisi yang ketiga. Atau yang disebut dengan istilah apa? Syariat. Yang dimaksud sunnah adalah syariat secara keumuman. Baik itu masuk dalam perkara fikih ataupun akidah, akhlak, muamalah, ibadah. Sunnah adalah syariat. Kalau mereka mengucapkan ini sunnah Nabi, berarti ini syariatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini istilahnya siapa? Istilahnya siapa? Para? Di antaranya mereka. Ini adalah istilahnya para mutaqaddimin. Istilahnya para mutaqaddimin. Para ulama dari masa-masa awal keislaman. Ini istilah mereka. Kemudian yang terakhir, yang dimaksud dengan sunnah adalah apa? Akidah saja. Ketika mereka menyebutkan sunnah, berarti permasalahan akidah. Yang di dalamnya menyebutkan keistimewaan mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran, dan bahaya bid'ah. Dan bahaya penyimpangan, bahaya kesesatan. Membahas adalah permasalahan akidah. Nah, ini pun juga disebut dengan as-sunnah, dan ini istilah para ulama mutaakhirin, para ulama yang datang setelah zaman-zaman pertama. Ini istilah mereka, dan ditulis banyak kitab. Kalau mereka menyebutkan kitab as-sunnah, artinya apa? Kitab akidah. Kitab akidah. Subhanallah berkata. Subhanallah. Kemudian arti dari jamaah, kita sebutkan bahwasanya al-jamaah itu terjadi perselisihan di antara para ulama sampai 3 atau sampai 5 mazhab. Kita sebutkan 3 saja karena itu yang paling masyhur. Nah, pendapat yang pertama yang dimaksud dengan jamaah apa? Ahlul hilmi. Yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu para ulama yang diperintahkan kita untuk mengikuti para jamaah oleh Nabi alaihissalatu wasallam. Siapa jamaah? Yang dimaksud jamaah di sini adalah ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah ahli din, ahlul Islam. Dan ini adalah pendapatnya jumhur. Yang dimaksud dengan jamaah adalah para ulama. Ini perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, yang dimaksud dengan jamaah adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapatnya siapa? Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan jamaah adalah siapa? Para pemimpin. Karena memang kita tidak mungkin berjamaah kalau tidak di bawah kepemimpinan yang syar'i, kepemimpinan yang jelas, adanya seorang penguasa, taat dan patuh kepadanya di dalam perkara-perkara yang baik. Nah, dan pendapat yang rajih yang dimaksud dengan jamaah adalah apa? Pendapat yang rajih. Nah, semuanya. Tiga pendapat itu rajih. Nah, dan tiga pendapat tersebut bisa digabung. Yang dimaksud dengan jamaah, mereka adalah para sahabat. Dan para sahabat adalah para ulama. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu. Karena Al-Quran turun pada zamannya mereka. Dan di antara akidah dan manhajnya para ulama dan para sahabat adalah senantiasa taat dan patuh kepada para pemimpin. Nah, ini arti sunnah satu kata. Arti jamaah satu kata. Sekarang digabungkan ahlus sunnati wal jamaah, itu apa definisinya? Siapa yang bisa menyebutkan? Sampai di sini kemarin terakhir kajian di Masjid Al-Ghuraba. Bergantung dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-Mutamassikuna Bil-Kitabi Wa As-Sunnah. Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah, Al-Quran, dan senantiasa menjadikan patokan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan berpegang teguh dengan kesepakatan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah. Sampai di sini kajian terakhir. Kemudian kita lanjutkan. Ahlus sunnah adalah golongan yang senantiasa berpegang teguh dengan dalil. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan para sahabat. Ini apa dalilnya? apa dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, dan mengikuti para sahabat? Kita ambil dalil dari Al-Quran dan kita ambil dalil dari hadits Nabi Alaihissalam. Dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikuti Kitabullah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 69. An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man yuti'illaha war rasula," barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya. Seperti dalam Al-Qur'an, diperintahkan kita untuk menaati Allah dan rasulnya. Menaati Allah di dalam Al-Qur'an, perintah-perintahnya dan larangannya. Dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnahnya. Ini perintah dalam Al-Qur'an. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, apa balasan? Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat kepada mereka. Bersama para anbiya, bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman duduk, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ini dalam surat An-Nisa ayat 69, memerintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ganjarannya apa? Diberikan jannah. Dan ini jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan. Oleh sebab itu, apa tafsir siratal mustaqim? Apa tafsir siratal mustaqim, jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa jalan orang yang diberikan nikmat? Tafsirnya dalam surat An-Nisa yang sudah kita sebutkan. Yaitu orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Ini jalan keselamatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Jalannya para sahabat. Apa ada dalam Al-Quran? Jawabannya ada. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira." Waman yushakiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang menyelisihi rasul setelah tampak kebenaran bagi dirinya dan mengikuti jalan selain kaum mukminin. Siapa jalan selain kaum mukminin? Jalannya siapa? Jalannya para sahabat. Barang siapa yang menyelisih Nabi SAW dan tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, jalannya kaum mukminin, apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia bebas, dibiarkan di atas kesesatannya, penyimpangannya, kebatilannya, kekeliruannya. Wa nuslihi jahannam, kemudian kelak akan dicampakkan ke dalam api neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ini dari Al-Quran, memerintahkan kita mengikuti Allah, Rasulnya, dan para sahabat. Ini jalannya Ahlus Sunnah. Dari sisi yang kedua, hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari sahabat Abu Hurairah. Hadisnya insyaAllah antum semuanya sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sudah hafal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari sahabat Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, taraktu fikum amrain. Taraktu fikum amrain. Aku meninggalkan kepada kalian berapa perkara? Dua perkara. Ini warisan Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita sampai akhir zaman. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian dua hal, dua kunci, dua perkara. Lan tazillu in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan merasakan penyimpangan, kegelapan, kesesatan selagi kalian berpegang teguh dengannya. Ini jaminan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang berpegang teguh dengan dua warisan ini, dia akan selamat. Apa dua perkara tersebut? Kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Al-Quran dan sunnah nabinya. Ini jalan al-haq, jalan yang penuh dengan kebenaran. Dan ini merupakan jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah. Dan ini merupakan kunci keselamatan. Dari hadis di atas. Kemudian mana dalil dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat-sahabatnya? Sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis yang juga sudah sering antum dengar. Yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah. Dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah. Dan hadis tersebut sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dan disahihkan pula oleh Syekh Muqbil. Ibn Hadi Al-Wadi, muhaddith dari negeri Yaman. Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dan disahihkan oleh Syekh Muqbil dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, alaikum apa? Bisunnati. Masya Allah. Hendaknya kalian berjalan, mengambil, menjadi pedoman kepada sunnahku. Alaikum bisunnati. Ambil sunnahku, jalanku, petunjukku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'dhi. Dan berpegang teguhlah, ambillah jalannya para khulafa. Siapa khulafa di sini? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Keempat ini siapa? Siapa keempat ini? Para sahabat. Ambillah jalannya para khulafa ar-rasyidin yang mereka sudah diberikan petunjuk. Al-mahdiyin yang sudah diberikan hidayah. Mereka mendapatkan hidayah dan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Nabi, mengambil sunnahnya dan jalannya para sahabat. Abu alaiha bin nawajid, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kenapa enggak gigi seri, gigi taring? Kenapa kok disebut gigi geraham? Karena gigi geraham yang paling kuat dan paling kokoh di dalam mengikat sesuatu. Oleh sebab itu, adu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Maksudnya jangan sampai lepas. Jangan sampai tumbang. Gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bermuamalah, beribadah, berakhlak, bertauhid, bermuamalah dengan menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, dan dengan pemahaman para sahabat dan jalannya mereka. Nah, ini dua dalil yang kita ambil dari Al-Quran dan dua dalil yang kita ambil dari hadis memerintahkan kepada kita mengikuti kitab Allah, jalannya Rasulullah, dan petunjuknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, kemudian ikhwani hafizakumullah, pembahasan berikutnya, golongan yang selamat namanya itu ada 6. Golongan yang selamat namanya itu 6. Satu sudah kita sebutkan definisinya. Masih sisa berapa? Sisa 5. Jadi golongan yang selamat itu ada 6 penyebutan. Yang pertama apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini lafaz yang paling masyhur. Karena kita sebutkan akan ada lafaz-lafaz yang lain dan maknanya sama sebetulnya. Lafaz yang pertama ini Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini lafaz yang paling terkenal, yang paling banyak dipakai di lisan untuk menunjukkan golongan yang selamat, golongan yang berada di atas al-haq. Terkadang, ikhwan hafizakumullah, terkadang para ulama memisahkan kata tersebut. Terkadang menyebutkan Ahlus Sunnah stop sampai di sini. Terkadang sebagian yang lain menyebutkan Ahlul Jamaah stop sampai di sini. Tapi itu sedikit sekali. Walaupun ada, tapi amat sangat sedikit sekali. Kebanyakan di antara mereka menyebutkan lafaz dua-duanya. Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan lafaz ini yang sering sekali disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di berbagai macam kitabnya. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa dan Kitab Al-Istiqamah, beliau menjelaskan fa inna sunnah maqruna bil jamaah. Sunnah itu selalu bergandengan dengan lafaz apa? Al-jamaah. Ini kata Syekhul Islam. Kama annal bid'ah maqruna bi al-furqah. Sebagaimana bid'ah selalu bergandengan dengan lafaz furqah, perpecahan. Sifatnya Ahlus Sunnah, mereka bersatu berjamaah. Dan sifatnya Ahlul Bid'ah, mereka apa? Berpecah. Karena meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka berpecah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fayuqalu ahlu sunnati wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sehingga dikatakan ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana mereka dikatakan ahlul bid'ati wal furqah, golongan bid'ah dan perpecahan. Ini dipakai lafaz tersebut oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sini ada sebuah faedah. Apa sebab apa sebab penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah? Apa sebabnya? Sebab dari penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah annahum tamayyazu bimizataini adzimatain. Karena mereka berbeda dengan dua keistimewaan. Kenapa disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah? Apa sebab penamaannya? Jawabannya ikhwani afidhakumullah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berbeda dengan memiliki dua keistimewaan, memiliki dua kelebihan, memiliki dua fadilah. Apa dua keistimewaan tersebut? Apa dua fadilah itu? Yang pertama, tamassukuhum bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta saru ahliha. Keistimewaan yang pertama karena mereka berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kelebihannya ahli sunnah. Keistimewaan ahli sunnah yang pertama, tamassaku bisunnati nabi. Mereka berpegang teguh menjadi pedoman apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi penghuninya, penghuni sunnah, pemegang sunnah, pengangkat panji sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka adalah ahlinya. Bikhilafi sa'iril firq. Berbeda dengan sempalan-sempalan yang ada. Berbeda dengan golongan-golongan yang tersebar. Berbeda dengan sekte-sekte yang banyak menyebar dan banyak meluas. Jadi keistimewaan yang pertama, berpegang teguh dengan as-sunnah. Berbeda dengan ahlul ahwa. Berbeda dengan sekte-sekte sempalan-sempalan di dalam agama Islam. Karena sempalan-sempalan di dalam agama Islam, mereka bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, sempalan-sempalan di dalam agama Islam, mereka ini dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, mereka menisbatkan dirinya kepada bid'ah yang mereka lakukan. Sekali lagi, Ahlus Sunnah apa keistimewaannya? Dua hal. Yang pertama, kita masih pada keistimewaan yang pertama. Mereka berpegang teguh dengan sunnah. Berbeda dengan firqo-firqo, sekte-sekte, golongan-golongan. Apa perbedaannya? Golongan-golongan tersebut ada tiga hal. Yang pertama, golongan-golongan itu menisbatkan diri mereka kepada bid'ah. Bukan kepada apa? Bukan kepada sunnah. Di antara contoh golongan yang menisbatkan diri mereka kepada bid'ah, seperti ar-rawafid. Siapa itu rawafid? Rafidah. Siapa itu rafidah? Syiah. Kenapa disebut rafidah? Apa artinya rafidah? Dari kata-kata rafid, yang artinya menolak. Menolak apa? Ketika cucunya Husain, Zaid ibn Ali Zainal Abidin. Husain ini cucunya siapa? Cucunya Nabi alaihi salatu wasallam. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan beliau sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Termasuk sahabat Nabi. Karena hidup pada zamannya Nabi. Dan beliau merupakan cucunya Rasulullah. Husain punya anak namanya Ali. Yang lebih dikenal dengan istilah Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ali punya anak namanya Zaid. Zaid ini suatu ketika ditanya oleh orang Syiah, bagaimana pendapatmu mengenai Abu Bakar dan Umar? ditanya mengenai Abu Bakar dan Umar, Zaid ibn Ali Zainal Abidin memuji. Mendengar pujian tersebut sehingga orang-orang Syiah mencelanya, tidak mau mengikuti dia, sehingga Zaid mengatakan apa? Rafaduna, rafaduna, rafattumuna, rafattumuna. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Dari sini, mereka yang mencela Abu Bakar dan Umar disebut apa? Rafidah. Karena mereka menolak untuk memuji Abu Bakar dan Umar. Walaupun kenyataannya setelah itu, ikhwani hafizakumullah, gak ada yang selamat. Kecuali bisa dihitung jari sahabat-sahabat yang mereka puji. Sisanya habis. Kalau gak dikafirkan, atau dilaknat, atau dicerca, atau direndahkan kehormatannya. Nah, ini contoh yang pertama. Mereka menisbatkan kepada kebid'ahannya. Rafidhah. Kebid'ahannya mereka apa? Menolak untuk memuji sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak mau mengikuti jalannya mereka. Atau contoh yang kedua, firqah yang kedua yang disebut dengan An-Nawasib. Kebalikannya dari Syiah. Kalau Syiah mereka menjunjung tinggi keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib berhak untuk menjadi khalifah yang pertama. Karena lebih afdol jauh daripada Abu Bakar dan Umar. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib Nabi setelah Rasulullah. Alhamdulillah. Mereka berlebihan. Firqah yang kedua ini namanya An-Nawasib. Kebalikannya. Nawasib ini dari kata-kata nasib. Nasib ini yang menegakkan. Apa maksudnya? Yansibul adawah li ahlil bait. Yang menegakkan permusuhan kepada keluarga Nabi. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama berlebih-lebihan hulu. Di dalam menjunjung tinggi, ini berlebih-lebihan dalam memusuhi. Yang ini melampaui batas, yang ini ekstrim. Yang ini hulu, yang ini berlebih-lebihan. Dan dua-duanya jelek dalam Islam. Bid'ah yang kedua ini, yansibul adawah li ahlil bait. Mereka menegakkan kebencian dan permusuhan kepada ahlul bait. Enggak senang dengan keluarga Nabi alaihi salam. Sehingga mereka dinisbatkan kepada kebid'ahannya. Disebut sebagai apa? Nawasib. Dari kata-kata nasib yang artinya menegakkan. Maksudnya permusuhan. Contoh yang kedua. Dari sisi apa? Penisbahan kepada kebid'ahan mereka. Atau contoh yang ketiga, Al-Qadariyah. Mereka disebutkan firqah Al-Qadariyah. Dan ini ironisnya, ikhwan hafizakumullah, sudah mulai banyak masuk kepada universitas-universitas yang ada di Indonesia. Universitas-universitas Islam yang ada di Indonesia. Akidahnya Mu'tazilah. Al-Qadariyah. Apa itu Al-Qadariyah? Karena mereka mengingkari takdir. Mereka menafikan ilmu Allah. Mereka menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala gak punya ilmu. Sehingga gak akan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh umat manusia. Sampai umat manusia tersebut melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah perbuatan. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Menafikan takdir. Allah tidak menakdirkan. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak maha mengetahui. Ini pelecehan terhadap Rabbul Alamin. Nah, ini bid'ah mereka. Menafikan qadar. Sehingga mereka disebut sebagai apa? Al-Qadariyah. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang pertama apa tadi? Rawafid atau Rafid. Contoh yang kedua? Nawasib. Contoh yang ketiga? Al-Qadariyah. Nah. Kemudian contoh yang keempat, As-Sufiyah. Nisbah kepada suf. Apa itu suf? Suf itu kain wol. atau kain yang terbuat dari bulunya domba. Karena mereka pada zaman itu pakainya pakaian yang terbuat dari wol dan pakaian yang terbuat dari bulunya domba. Orang-orang yang senantiasa menyendiri, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Ini disebut apa? Sufiyah. Nisbah kepada kebid'ahan mereka. Dan mereka senantiasa menggunakan kain wol. Kain suf. Ini contoh yang ke-4. Contoh yang ke-5 seperti al-batiniyah. Apa itu al-batiniyah? Dari kata-kata batin, bahwasanya nusus di dalam Islam ini ada yang zahir, ada yang batin. Dalam Islam ini ada ajaran-ajaran yang tampak dan ada ajaran-ajaran yang tidak tampak. Yang tidak tampak diketahui oleh beberapa orang saja. Dan kalau sudah sampai kepada tahapan batin, bisa jadi orang itu gak perlu ibadah. Karena agama ini kebagi dua. Zahir yang nampak-nampak. Ya seperti yang kalian lakukan sholat, puasa, haji. Bagi keumuman kaum muslimin. Tapi kalau yang zahir ini orang-orang tertentu. Para wali. Sehingga apa? Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan mereka haramkan apa-apa yang Allah halalkan. Bahkan al-batiniyah ikhwani hafizakumullah menghalalkan untuk menikah dengan saudara sepersusuan sendiri. Saudara sepersusuan boleh untuk dinikah. Nah. Ini al-batiniyah. Kemudian contoh yang terakhir al-murji'ah. Tidak ada berapa contoh ini? 6. Yang ke-6 al-murji'ah. Karena kebid'ahan mereka. Yaitu al-irja'. Apa itu irja'? Mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Ikhrajul amal an musammal iman. Firqah ini mereka mengeluarkan amalan dari definisi iman. Sehingga mereka disebut sebagai apa? Murji'ah karena mengeluarkan dari kebid'ahan. Mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Maksudnya amalan itu enggak syarat. Bukan rukunnya iman. Lah terus iman apa? Iman cuma perkataan saja. Yang lain lagi mengatakan iman cuma keyakinan dalam hati. Jadi kalau Anda mengakui bahwasanya sholat itu ada. Dan sholat diyakini dalam hati. Walaupun gak mengerjakan, gak ada masalah. Puasa diyakini ada. Diyakini dalam hati, na'am. Diucapkan dalam lisan. Diamalkan, gak diamalkan. Bukan syarat. Ini merusak. Nah, mereka mengeluarkan amalan dari definisi iman. Bid'ahnya mereka adalah bid'atul irja'. Ini kita kembali lagi. Kenapa ahlu sunnah wal jamaah diberi nama seperti ini dengan dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Berbeda dengan firqah-firqah yang ada. Kalau firqah-firqah yang ada mereka menisbatkan kepada tiga hal. Yang pertama kebid'ahan mereka. Contohnya berapa? 6 tadi. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama bid'ah, kalau enggak kebid'ahan, yang kedua mereka menisbatkan ila af'alihim kepada perbuatan-perbuatannya. Kalau yang tadi kebid'ahannya, kalau ini mereka menisbatkan kepada perbuatan-perbuatannya. Contohnya kal khawarij. Apa itu khawarij? Diambil dari kata-kata khuruj. Karena mereka memang tidak pernah patuh dan tidak pernah nurut. Artinya khuruj membangkang. Karena mereka memang kebiasaannya, perbuatannya, kelakuannya pembangkang kepada para penguasa. Sehingga mereka disebut apa? Khawarij, pembangkang, pemberontak. Karena mereka tidak pernah patuh kepada waliul amr. Dan mereka tidak taat kepada khalifah siapa? Pertama kali bid'ah ini keluar, Ali bin Abi Thalib. Li khurujihim min khilafati Ali, karena mereka membangkang dan memberontak dari pemerintahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang dinisbatkan kepada perbuatannya mereka, al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah itu dari kata-kata i'tizal. Apa artinya i'tizal? Hah? Yang mengasingkan diri. Mu'tazilah dari kata-kata i'tizal yang artinya mengasingkan diri. Maksudnya di sini apa? Li'tizalihi, li'tizali ra'isihim Wasil ibn Atha'an Majlis Al-Hasan Al-Basri. Kenapa disebut Mu'tazilah? Mereka mengasingkan diri karena memang ketua pendiri firqah ini yang namanya Wasil ibn Atha' mengasingkan diri dari majlis ilmunya Hasan Al-Basri. Karena pada zaman itu keluar pendirinya Mu'tazilah, siapa namanya? Wasil ibn Atha' mengasingkan diri dari majlis ilmunya Hasan Al-Basri di kota Basra, di negeri Irak. Karena mengasingkan diri, satu perbuatan. Tidak mau ikut dengan majlisnya Hasan Al-Basri. Majlis yang disebutkan, qala Allah wa qala Rasul, majlis halal wal haram. Tidak. Mengasingkan diri. Sehingga mereka dan para pengikutnya disebut apa? Mu'tazilah. Ini contoh yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Al-Khawarij. Yang kedua? Al-Mu'tazilah. Jadi yang pertama menisbatkan kepada kebid'ahan. Yang kedua menisbatkan kepada perbuatan mereka. Yang ketiga menisbatkan kepada para pendiri-pendirinya. Nama firqahnya diambil sesuai dengan nama pendiri. Kalau yang tadi-tadi sesuai dengan kebid'ahannya, sesuai dengan perbuatan mereka. Yang ketiga ini tidak berpegang teguh dengan sunnah, tapi mereka menisbatkan diri kepada para pendiri. Seperti apa ya, kawan? Saya bisa menyebutkan. Nah, Al-Jahmiyah. Nisbat kepada siapa? Jahm ibn Safwan. Sehingga pengikutnya Jahm ibn Safwan, mereka dinisbatkan kepada orang ini. Jahmiyah. Jahmiyah. Karena pendirinya yang bernama Jahm ibn Safwan. Nah, yang menafikan Allah subhanahu wa ta'ala gak punya nama. Allah subhanahu wa ta'ala gak punya sifat-sifat yang baik. Jadi dianggap Allah subhanahu wa ta'ala jahil. Ta'ala Allah amma yukuluna uluwan kibir. Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Manusia saja masih punya nama, masih punya sifat. Mereka menganggap bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Ini firqah apa? Al-Jahmiyah. Contoh yang lain. Naam? Asy'ari. Dari Muhammadiyah. Huh? Ahmadiyah termasuk zaman-zaman terakhir. Biar kita zaman-zaman awal. Zaman-zaman awal. Seperti apa? Asy'ariyah. Penisbahan kepada siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang dulunya beliau merupakan seorang Mu'tazili dari Ahlul Kalam. Karena memang suami dari ibunya punya bapak tiri. salah satu guru dari gurunya Al-Mu'tazilah. Nah, sehingga beliau pun terpengaruh 40 tahun berada di atas mazhab Mu'tazili. Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala cuma 7 saja. Wujud, idam, baqa yang sering di lantunkan. Itu 7 nama yang dinisbatkan oleh yang ditetapkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Walaupun di akhir hayatnya Abu Hasan Al-Asy'ari beliau bertobat dan kembali kepada pemahamannya Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan ini tidak diakui oleh mereka. Tetap saja mereka menisbatkan kepada Asy'ari yang masih dalam keadaan apa? Mu'tazil. Padahal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat. Nah, dan di antara taubatnya beliau menulis 2 kitab, di antaranya kitab Al-Ibana. Buku putih yang menyebutkan manhajnya dia sesuai dengan manhajnya Ahlu Sunnati wal Jamaah dan sesuai dengan manhajnya Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam perkara aqidah dan di dalam perkara asma' wa sifat. Nah, ini contoh yang pertama tadi apa? Jahmiyah. Yang kedua Asy'ariyah. Yang ketiga apa? Az-Zaidiyah. Nisbat kepada Zaid ibn Ali Zainal Abidin, salah satu firqah Syiah yang banyak di negeri Yaman saat ini, firqah Zaidiyah. Begitu juga firqah Al-Kullabiyah, firqah Al-Kullabiyah. Nah, nisbah kepada Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, firqah yang namanya apa? Al-Kullabiyah. Nisbah kepada Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Qullab ibn Al-Qattan. Dan di sana lagi ada namanya firqah Al-Maturidiyah. Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini ibaratnya kakak adik. Satu bapak, lain ibu. Asy'ariyah menetapkan 7 nama. Maturidiyah tambah 1. Berapa? 8 nama. Sehingga Asy'ariyah dan Maturidiyah ini kurang lebih sama. Asy'ariyah nisbah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, Maturidiyah nisbah kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Nah. Jadi Ahlu Sunnati wal Jamaah, kenapa mereka disebutkan Ahlu Sunnah dengan 2 keistimewaan? Keistimewaan yang pertama karena mereka berpegang teguh dengan As-Sunnah. Berbeda dengan firqah-firqah yang ada. Kalau enggak mereka menisbatkan dirinya kepada kebid'ahan atau perbuatan mereka atau kepada para pendirinya. Keistimewaan yang kedua. Li annahum ahlul jama'ah li ijtima'ihim alal haq. Karena mereka adalah ahlu jama'ah. Orang-orang yang bersatu. Dari apa? Di ijtima'ihim alal haq. Karena mereka bersatu di atas kebenaran. Ini keistimewaannya ahlu sunnah. Yang pertama karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Dan yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjamaah. Berjamaah di atas apa? Bersatu di atas kebenaran. Bukan bersatu di atas penyimpangan. Kalau bersatu di atas penyimpangan bukan namanya jamaah. Jadi persatuan yang abadi, persatuan yang bermanfaat itu ketika mereka bersatu di atas kebenaran. Dan ini kelebihan kedua dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tentunya berbeda dengan firqah-firqah yang ada. Mereka tidak bersatu di atas kebenaran. Akan tetapi mereka bersatu di atas apa? Al-ahwa. Yastami'una ala ahwa'ihi. Mereka bersatu di atas hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan mereka. Bukan di atas kebenaran. Bukan di atas qala Allah wa qala Rasul. Nah, ini lafaz yang pertama. Kemudian lafaz yang kedua, selain ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadis. Lafaz yang kedua, kita akan menyebutkan 6 lafaz. Dan maknanya sama. Mereka adalah golongan yang selamat. Yang pertama ahlu sunnati wal jamaah, atau ahlu sunnah, atau ahlul jamaah. Semuanya sama. Maksudnya ahlu sunnah wal jamaah. Lafaz yang kedua, ahlul hadis. Dan ini ikhwani afidhakumullah, banyak sekali dipakai oleh para ulama. Ahlul hadis maksudnya siapa? Ahlu sunnah. Kalau mereka menyebutkan ahlul hadis maksudnya apa? Ahlu sunnah. Oleh sebab itu, ketika Imam Ahmad ditanya mengenai golongan yang selamat, Imam Ahmad mengatakan, "Idza lam yakunu min ahli al-hadith fala adri man hum." Kata Imam Ahmad, kalau mereka bukan ahli al-hadith, golongan yang selamat, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena ahli al-hadith lah yang senantiasa menjaga hadith dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dari pemalsuan, dari pemutarbalikan makna, dari pengobo-oboan terhadap hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlul hadithnya yang berjuang. Dan memang ahlul hadith pada zaman itu yang paling banyak ujiannya di dalam memegang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan ahlul hadith ini sering disebutkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga Abdullah ibn Mubarak. Kemudian Yazid ibn Harun. Mereka senantiasa menyebutkan ahlul hadith. Maksudnya apa? Ahlus sunnah. Berkata al-imam Shabuni dalam Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadith, beliau menyebutkan Ashabul Hadith al-mutamassikuna bil kitab wa sunnah. Kata Imam Shabuni, ahlul hadis. Mereka adalah yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Disebutkan dengan lafaz apa ini? Disebutkan dengan lafaz apa? Ahlul hadis. Ahli hadis. Mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering sekali menyebutkan lafaz ini selain lafaz ahlus sunnah. Di antaranya, beliau berkata, madhabu salaf, madhabnya salaf. Apa itu? Kata beliau, ahlul hadith was sunnah wal jamaah. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa madhab salaf? Syekhul Islam menyebutkan ahlul hadith was sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlul hadith, ahlu sunnah, ahlul jamaah. Disebutkan lafaz apa? Ahlul hadith. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam kitab-kitab aqidah, disebutkan lafaz ahlul hadith, kita harus memahami yang dimaksud di sini adalah ahlus sunnah. Kemudian lafaz yang ketiga. Ahlul athar. Atau dengan istilah yang lain, al-athariyah. Ahlul athar atau al-athariyah. Kita mungkin jeda sejenak 1 menit, 2 menit. Bagi ikhwah yang matanya sudah mulai berlinang-linang, ke kamar mandi, wudu. Nah, fadhalu. Yang ketiga di antara penamaan ahlu sunnati wal jamaah, ahlul athar. Atau yang disebut dengan al-athariyah. Dan penamaan ini sebetulnya banyak sekali disebutkan oleh para ulama dari kalangan ulama al-mutaqaddimin. Maksudnya dari ahlul athar atau al-athariyah, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Dan di antaranya yang menyebutkan lafaz ahlul athar adalah ahlus sunnati wal jamaah, di antaranya Abu Nasr As-Sijzi sering sekali menyebutkan ahlul athar, ahlul athar. Di antaranya yang lain yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sering sekali menyebutkan dalam kitabnya ahlul athar atau athariyah. Kalau antum melihat perkataan athariyah, maksudnya apa? Nah, ahlus sunnah. Kenapa disebutkan athariyah nisbah kepada athar, jejak? Apa itu athar? Yaitu jejaknya para, jejaknya Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Nisbah kepada athar. Apa artinya athar? Jejak. Maksudnya jejaknya siapa? Nabi alaihi salatu wasallam, jalannya beliau. Namun jejak maupun jalannya para sahabat. Dan athar pada zaman salaf itu sinonim dari hadis. Athar itu pada zaman salaf sinonim arti kata dari hadis. Kalau mereka nyebut athar dari Nabi, maksudnya hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Athar itu sinonim dari hadis. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, kita ambil setiap penamaan perkataan para ulama. Nah, karena ahlus sunnah sekali lagi berpegang teguh dengan dalil dan perkataan para ulama. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, beliau merupakan ahlul hadis. Beliau mengatakan, mazhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabi. Mazhabnya kita, kata Abu Hatim Ar-Razi, mazhabnya kita dan pilihan kita, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Wattabi'in wattamassuk bimadhhabi ahli al-athar. Mazhab kita, pilihan kita berpegang teguh kepada Rasulullah dan jalannya para sahabat dan para tabi'in. Dan berpegang teguh dengan mazhabnya ahlul athar. Di sini disebutkan dengan sebutan apa? Ahlul athar. Maksudnya kita berpegang teguh dengan mazhabnya siapa? Ahlu sunnati wal jamaah. Ini perkataan Abu Hatim Ar-Razi. Ahlul athar, kata beliau, contohnya seperti al-imamu Ahmad, imamu ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan oleh beliau. Contohnya ahlul athar siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad itu siapa? Ahlu. Imamnya ahlu sunnah. Bahkan imamnya ahlu sunnah di wal jamaah. Nah, di sini disebutkan dengan lafaz ahlul athar. Di dalam perkataan yang lain, Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan, min alamati ahlul bid'ah, di antara ciri-ciri ahlul bid'ah, di antara ciri-ciri rajal ini mubtadi', al-waqi'atu fi ahlil athar. Al-waqi'ah, mencelah ahlul athar. Apa ahlul athar? Ahlus sunnah. Oleh sebab itu, yang mencelah para ulama ahlus sunnati wal jamaah, ini hati-hati. Anda akan bisa disebut sebagai seorang apa? Mubtadi'. Karena Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, min alamati ahlil bidah, di antara ciri-ciri ahlul bidah, al-waqi'atu fi ahlil athar. Mencela, menusuk, mencerca, mengejek, menghina, menjelek-jelekkan para ulama. Ini merupakan salah satu ciri dari ahlul bid'ah. Di sini disebutkan dengan lafaz apa? Min alamatil bid'ah, ciri-ciri kebid'ahan, al-waqi'atu fi ahlil athar. Mencela ahlul athar. Maksudnya adalah ahlu sunnati wal jamaah, sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya Syarh I'tiqad Usul Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemudian lafaz yang keempat, al firqatun najiyah. Penamaan yang keempat, al firqatun najiyah. Firqah, golongan, kelompok. An-najiyah, selamat. Kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Jawabannya apa ya, kawan? Selamat dari neraka. An-najiyah minan nar. Selamat dari neraka. Karena kenapa? Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda di hadis yang sudah kita sebutkan beberapa kajian-kajian sebelumnya. Hadis mengenai apa? Perpecahan umat. Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi berapa golongan? 73. Sataf tariku hadhil ummah, umat ini akan terpecah menjadi 73. Apa kata Nabi? Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya dalam api neraka. Kecuali satu. Satu ini berarti selamat dari api neraka. Dari kata-kata ini, kecuali satu diambil, berarti ini firqatun najiyah, golongan yang selamat. Karena selamat dari api neraka. Jadi firqatun najiyah yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari berbagai macam firqah-firqah yang binasa. Nah, lafaz ini ikhwani afiqakumullah dipakai oleh sebagian di antara para ulama, bahkan sebagian di antara mereka menulis kitab dengan lafaz ini. Di antaranya Ibnu Battah. Di antara para ulama yang menulis bukunya dengan kata-kata ini. Ibnu Battah menulis sebuah kitab yang bernama Al-Ibana. Al-Ibana artinya penjelasan yang amat sangat terang. An syari'atil firqatin najiyah. Mengenai jalannya firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Sebutkan di sana. Kitabnya pakai nama apa? Firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Al-Ibana, penjelasan, penerangan. An-syari'ati al-firqah an-najiyah. Mengenai ciri-ciri, karakteristik, syariat, jalannya golongan orang-orang yang selamat. Ini dipakai oleh Ibnu Battah. Begitu juga Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Al-Qayyim pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Asy-Syafiyah Al-Kafiyah Fi Intisar lil Firqatin Najiyah. Asy-Syafiyah yang menyeluruh, Al-Kafiyah yang cukup. Maksudnya penjelasan yang cukup, sistematik, praktis, jelas untuk memenangkan firqatun najiyah. Asy-Syafiyah Al-Kafiyah li intisaril firqatin najiyah. Menggunakan lafaz firqatun najiyah. Siapa ini? Ibnul Qayyim. Pakai kata-kata ini. Maksudnya firqatun najiyah di sini adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sempitnya waktu. Yang kelima, At-Ta'ifah Al-Mansurah. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Golongan yang dimenangkan. Yang sebelumnya golongan yang selamat, ini golongan Ta'ifah Al-Mansur, yang dimenangkan, yang diselamatkan. Golongan yang Al-Mansur, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lafaz ini ikhwani hafizakumullah diambil dari dua hadis. Lafaz ini At-Taifah Al-Mansurah diambil dari dua hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah dari sahabat Qurrah Ibn Iyash. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Qurrah Ibn Iyash. Qaf ra ta alif ya alif sin. Qurrah Ibn Iyash. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, la yadhurruhum man khadhalahum hatta taquma as-sa'ah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, akan selalu ada, akan selalu tegak, enggak akan hilang ta'ifah min ummati, golongan di antara umatku, yaitu umatnya siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, umat ini. Akan selalu ada golongan di antara umatku mansurin, yang dimenangkan, kata-kata ini. Mansurin. Golongan di umatku yang mereka dimenangkan. La yadhurruhum man khadalahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mencerca. Golongan tersebut akan dikatakan berbagai macam tuduhan. Memang benar pada zaman ini. Orang menegakkan sunnah Nabi disebut Wahabi. Orang memelihara jenggot dibilang garis keras. Orang pakai jubah berusaha menggunakan pakaian yang islami dalam kehidupannya dikatakan ekstrim. Sedikit haram. Wanita pakai cadar ingin menghormati auratnya, kesuciannya, dikatakan berlebih-lebihan. Batman. Nah, kelelawar dan lain sebagainya. Ta'ifah mansura la yadhurruhum man khazalahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menggembosi, yang melecehkan, yang mencerca, dia tetap tegak. Hatta taquma as-sa'ah, sampai munculnya hari kiamat. Dan ini ciri-cirinya siapa? Ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ta'ifatul mansurah, golongan yang dimenangkan. Dan hadis ini sahih. Sampai-sampai Imam Al-Albani, karena ikhwan yang fidzakumullah banyak di antara mereka yang mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Jawabannya hadis ini sahih, yang dikatakan mansurah, golongan yang dimenangkan. Hadis ini sahih. Bahkan Imam Al-Albani beliau berkata dalam silsilah sahiha, wa'lam anna al-haditha sahihun thabitun mustafid an jama'ah min as-sahabah. Ketahuilah bahwasanya hadis ini sahih, ada, nyata, sahih, benar, enggak lemah, bukan dhaif. Bahkan hadis ini mutawatir, diriwayatkan apa? Banyak para sahabat. Enggak cuma satu. Hadis ini sudah sahih dan meriwayatkannya banyak. Jadi keliru orang menganggap hadis ini dhaif. Di antara yang mengatakan sahih al-imam al-Albani. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dengan lafaz yang kurang lebih sama, tapi enggak ada sebutan mansur, enggak ada sebutan dimenangkan. Nah, dan ini lebih sahih lagi. Hadisnya dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hadis dari sahih Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah. Siapa Al-Mughirah ibn Syu'bah? Yang tadi kita sebutkan di jeda waktu. Sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiya amrullahi zahirin. Diulangi dua kali. Akan ada golongan di antara umatku yang selalu tegak. Disebutkan hadis yang kedua ini yang selalu tegak. Kalau tadi dimenangkan. Ini golongan di antara umatku yang selalu tegak. Tidak memudaratkan orang-orang yang mencela sampai datang perkaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sampai datang kematian kepada mereka. Dan mereka tetap terus kokoh dan istiqamah. Akan ada di antara golongan umatku yang senantiasa tegak sampai datangnya kematian. Dan mereka tetap kokoh dan istiqamah. Bersabar di atas kebenaran. Bersabar di atas sunnah. Nah, walaupun banyaknya orang-orang yang mencela. Dan di antara yang menyebutkan nama Taifatul Mansurah, golongan yang diselamatkan yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan Ahlus Sunnah, mereka adalah Taifatul Mansurah. Golongan yang diselamatkan. Kata yang terakhir dan di menutup. Kata yang terakhir. Apa kira-kira? Tinggal satu yang tersisa. Yang pertama apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua? Ahlul Hadis. Yang ketiga? Ahlul Athar. Yang keempat? Firqatul Najiyah. Yang kelima? Taifatul Mansurah. Tinggal satu. Nah, antum tahu. Sebagian di antara antum tawadhu. Enggak mau menjawab. Hah? Ahsantum. Apa itu? As-salafiyun. Atau as-salafiyah. Salafi. Yang keenam, as-salafiyun atau as-salafiyah. Sampai jam berapa, Wesan? Sudah waktunya? Sampai 5 menit. Nah. As-salafiyun atau as-salafiyah. Kita sebutkan definisi secara bahasa saja. Kajian yang akan datang, kita sebutkan definisi dari istilah. Secara bahasa, as-salafiyun nisbah kepada perkataan as-salaf. Dan salaf ini di dalam bahasa Arab, kata jamak. Salaf itu kata jamak. Kata tunggalnya apa? Salif. Salaf itu lafaz jamak. Kata tunggalnya salif. Dan arti dari kata salif wahwal mutaqaddim, yang sudah lewat. Salif, sa, sin, alif, lam, fa, salif. Arti kata salif al mutaqaddim, yang sudah lewat. Berarti salaf jamak dari salif apa? Jamaah al-mutaqaddim, yaitu orang-orang. Karena salaf dalam kata apa bentuk jamak. Lebih dari dua. Berarti kalau salaf jamaah mutaqaddim, orang-orang yang sudah lalu. Orang-orang yang sudah lewat. Oleh sebab itu, kata ini masih dipakai di dalam Al-Quran. Kata-kata salaf secara bahasa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat 56. Az-Zukhruf ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka salafan yang sudah lampau, yang sudah berjalan. Wa mathalan lil akhirin, dan contoh bagi generasi setelahnya. Kita jadikan mereka salaf yang sudah lewat. Dan kami jadikan mereka contoh bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ketika sampai pada ayat ini, Al-Imam Al-Baghawi, beliau menyebutkan tafsirnya. Ketika sampai pada ayat ini, kata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, beliau menyebutkan, wassalaf man taqaddama minal aba. Arti salaf, yaitu yang sudah berlalu dari bapak-bapak kita. Ini salaf secara bahasa. Yang sudah berjalan, yang sudah lalu dari bapak-bapak kita. Faja'alnahum mutaqaddimin. Kita jadikan bapak-bapak tersebut yang sudah berlalu. Liyata'id bihim al-akharin. Menjadi pelajaran bagi yang datang setelahnya. Jadi bapak-bapak tersebut yang sudah salaf, yang sudah lampau, yang sudah berjalan, yang sudah meninggal, menjadi pelajaran bagi generasi-generasi yang setelahnya. Nah, ini salaf secara apa? Bahasa. Artinya orang-orang terdahulu. Adapun secara istilah, salaf terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai 4 perkara. Apa arti salaf? Apa arti salaf? Terjadi perbedaan pendapat sampai 4 perkataan. InsyaAllah kita akan sebutkan di dars yang berikutnya. Dan bagaimana hukum menisbatkan dan mengatakan diri kita sebagai seorang salafi. Apakah boleh kita mengatakan salafi? InsyaAllah pada kajian yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.